Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa bil khusus para santri Ma'had al-Mubarak yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga seluruh kaum muslimin wal muslimat yang barangkali pagi hari ini ikut mengikuti pengajian kita, semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, hari Ahad. Kalau orang Jawa Ahad Pahing ya, tanggal 25 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan 13 September 2020. Beragam nikmat dan karunia Allah masih diberikan kepada kita, salah satunya bisa berkumpul meski hanya di dunia media atau di dunia maya, tetapi ini merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri untuk bersama-sama menggunakan kesempatan ini mengambil faedah bersama dari insyaallah taala. Nanti saya bacakan secara sepintas atau saya ambilkan sedikit dari buku Al-Ilm tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga menjadi amal kebaikan kita dan menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, semoga salawat dan salam serta keberkahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih mau mengikuti dengan baik sampai jelang hari kiamat. Baik ikhwah dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pagi hari ini adalah anti futur atau tetap semangat dalam kondisi wabah atau pandemi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hidup kita ini semata-mata diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya. Dan itulah sesungguhnya hakikat tugas kehidupan kita di dunia ini. Oleh karenanya setiap hamba Allah, setiap kita, kalau mengingat tugas yang mulia ini, pasti akan berusaha untuk tetap semangat maju pantang mundur meski dalam kondisi salah satunya kita di wabah atau pandemi ini. Yang pertama berarti kita berusaha senantiasa menyadari dan mengingat tugas, tanggung jawab dan pekerjaan utama kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali supaya mau beribadah kepada-Ku. Itu dia tujuan kehidupan kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Yang berikutnya, kalau kita sudah tahu bahwa tugas kita ini beribadah, lalu ibadah itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal kondisi. Artinya, kapanpun kita selalu ada tugas ibadah. Dimanapun kita, siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, termasuk saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah virus corona, tetap tugas ibadah itu berlaku. Sehingga apa? Tidak ada istilah berhenti ibadah, berhenti bekerja mungkin, atau berhenti berzikir, berhenti belajar, berhenti salat, tidak ada. Meskipun barangkali di sebagian tempat tidak seperti biasanya, dibatasi, ada yang dikurangi, macam-macam. Termasuk kita juga demikian, tidak boleh melakukan pengajian berkumpul secara langsung. Tidak ada masalah. Bukan berarti kemudian kita tidak ngaji. Karena apa? Karena tidak mengenal tempat, waktu, kapan saja, di mana saja, siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, beribadah tetap. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Menjemputmu selama hidup kita belajar. Selama itu kita beramal saleh. Begitu pula ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dalam kondisi apapun, sendirian, banyak orang, sedang sedih, sedang gembira, semuanya kita diperintahkan untuk beribadah. Termasuk dalam kondisi saat ini, tetap salah satunya apa? Belajar. Maka belajar ini meskipun kondisi kita tidak normal alias terbatas ya, tetap tidak ada istilah futur, tidak ada istilah malas, ngelokro, mundur, apa namanya, lemah, enggak ada. Tetap semangat beribadah, dan salah satunya adalah mencari ilmu. Berikutnya, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa tujuan kita adalah ibadah, hidup kita, lalu ibadah tidak mengenal batasan usia, batasan keadaan, batasan waktu, batasan tempat. Siapapun diperintah supaya beribadah, tentu beribadah butuh bekal. Apa itu? Ilmu. Maka kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. Karena kita beribadah ingin untung, ingin selamat, ingin bahagia dunia akhirat, Allah sudah kasih rambu-rambu kepada kita dan syaratnya. Wal-Asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Semua kita, setiap kita, manusia, siapapun dia, benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa'amilus salihat, mengerjakan amal kebaikan, wa tawassobil haq, saling menasihati tentang kebenaran, wa tawassobis sobah, saling menasihati tentang kesabaran. Kalau sudah tahu empat syarat ini untuk menggapai kebahagiaan, tentu setiap orang akan berupaya, termasuk meski dalam kondisi wabah pandemik virus corona. Dan salah satu upaya untuk itu adalah belajar. Ilmu bekal. Tidak mungkin bisa beriman kalau kita enggak mengenal Allah, enggak berilmu tentang Allah. Maka fa'alam annahu la ilaha illallah. Ilmu yang pertama kali harus diketahui, ma'rifatullah, tentang tauhid. Kalau sudah punya ilmu, diamalkan. Sudah punya amal, sampaikan. Sampaikan, kita bersabar. Oleh karenanya, jamaah, ikhwah wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada istilah ngelokro, mundur, males, lesu, lemah, loyo, atau alasan apapun dalam kondisi wabah ini untuk tidak belajar. Justru dalam kondisi yang seperti ini, semestinya kita semakin giat, semakin rajin, semakin bersemangat untuk belajar. Karena apa? Kondisinya tidak normal. Dalam kesempatan ini, insya Allah kita bacakan beberapa fadilah keutamaan ilmu, supaya kita kembali bersemangat bagi yang barangkali beberapa bulan terakhir ini agak lemah, loyo, lesu ya. Kita semangat, kita cas lagi. Yang belum semangat, semoga menjadi semangat. Yang sudah semangat, semakin bersemangat. Yang sudah semakin bersemangat, ya tetap semakin bersemangat istiqomah. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan beberapa keutamaan mencari ilmu dengan harapan mengingatkan kita, mencas kita supaya tetap istiqomah dalam belajar atau semangat belajar atau lebih semangat belajar lagi adalah wa min ahami fadailil ilm ma yali. Beberapa keutamaan ilmu, tentu mencari ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, walan annahu irsul anbiya. Ilmu ternyata warisan para nabi dan rasul. Orang sekarang ini dalam kondisi wabah pandemik saja yang dibatasi pekerjaannya, geraknya, aktivitasnya pun masih semangat coba. Di luar sana kayak apa? Orang kerja tetap kerja. Orang bersepeda luar biasa, ya. Mencari dunia luar biasa. Mencari, ada yang mencari sehat, mencari senang, mencari harta, mencari ketenaran, mencari apa-apa. Luar biasa. Kayaknya enggak ada deh itu virus corona seakan-akan ketika mereka sedang mencari dunia. Tapi mengapa ketika mencari warisan para nabi dan rasul, kadang sebagian kita beralasan, nah ini kan ada virus, ini kan gak boleh begini, gak boleh begitu, jangan ke masjid, jangan ini, jangan ngaji, jangan macam-macam. Oke, baik, memang kita dibatasi ke masjid, dibatasi melakukan perkumpulan banyak orang, iya. Tapi bukankah kita bisa belajar melalui media? Macam-macam lah bentuknya. Kalaupun mungkin tidak punya media, bukankah kita punya buku? Bisa dibaca? Masya Allah, ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali pengajian-pengajian lewat media yang bisa kita ambil. Dan itu bagian dari upaya apa? Mencari warisan para nabi. Harusnya kita lebih bersemangat, harusnya kita lebih rakus dan tamak untuk mencari warisan para nabi. Fal anbiya'u alaihimussalatu wassalam, para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, lam yuwarrisu dirhaman wala dinaran, namun mereka tidak memberikan warisan kepada kita berupa harta benda. Tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada rupiah, tidak ada dolar, tidak ada yen, tidak ada apalah namanya, tidak ada rial. Wa innama warasul ilm, tapi para nabi dan rasul itu ternyata meninggalkan warisan ilmu yang luar biasa banyak melimpah. Semua orang bebas ambil semau gue, semaunya terserah. Silahkan ambil. Faman akhadha bil ilmi, siapa yang mencari ilmu agama ini, faqad akhadha bihadzin wafir min irsil anbiya, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak dari harta warisan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Fa anta al'an fil qarnil khamis ashar, kata beliau, sekarang anda, kita semua berada di abad ke-15 Hijriah tentu saja. Idza kunta min ahli al-ilm, kalau kita, anda semuanya termasuk orang-orang yang ahli ilm atau talibul ilm, tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, berarti kita semua ini sedang mengambil bagian dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha min aktsaril fadail, sungguh ini merupakan keutamaan, kemuliaan yang amat sangat besar yang kadang tidak disadari oleh kita. Ini yang pertama. Jadi kalau kita sudah ngerti, kalau belajar agama, mencari ilmu agama, itu ternyata kita sedang mencari, ya, ngalap keberkahan warisan para nabi dan rasul, mestinya ini menjadi pemicu, motivasi dan penyemangat bagi kita untuk tidak malas, tidak lesu, loyong, lokro, les, lemah, mundur, atau tidak mau belajar agama. Andaikan hanya satu keutamaan ini cukuplah kiranya kita berebut, kita mencari harta warisan nabi sebanyak-banyak. Yang kedua, bukan sekedar itu warisan para nabi dan rasul, ternyata annahu yabqa, ilmu ini akan kekal abadi. Beda dengan duit, harta. Coba kita sehari mungkin ada orang bisa sehari dapat 1 juta, 2 juta, mungkin 100 juta, bisa jadi sehari itu juga habis duitnya. Tapi kalau ilmu, kata beliau, ya baqa, akan kekal. Wal mal yafna, sedangkan harta itu akan habis. Fahadha Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Contoh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semua orang tahu siapa beliau. Min fuqara'i sahabat radhiyallahu anhu. Semua orang tahu bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu salah seorang sahabat yang miskin harta. Miskin harta. Ini masuk miskin di sini, miskin harta. Beliau termasuk orang fakir miskin dari bab bagian harta. Hatta innahu yasqutu minal ju' kal maghmi 'alayh. Bahkan beliau sempat terjatuh seperti orang yang sedang pingsan, bukan karena sakit tapi karena apa? Kelaparan. Ya. Kalau sekarang ini meskipun pandemi ternyata gemuk-gemuk juga. Ya. Gemuk-gemuk juga. Dulu ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah tersungkur jatuh karena kelaparan, sudah enggak kuat. Lemes badan. Wa as'alukum billahi hal yajri li Abi Hurairah ya zikrun bainana nasi fi asrina amla. Aku tanya demi Allah, nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, sampai hari ini masih terus disebut atau tidak? Selalu disebut nama beliau atau hampir setiap saat disebut nama beliau? Naam, yajri katsiran, selalu atau sering disebut di tengah-tengah umat sampai abad ke-15 ini. Fayakunu li Abi Hurairah ta'ajrun ajru man intafa'a bi ahadisihi. Maka beliau akan senantiasa mendapatkan kiriman pahala dari setiap orang yang mengambil ilmu dari beliau, dari hadis yang beliau sampaikan. Satu hadis saja luar biasa. Bagaimana kalau 5000 sekian hadis yang beliau sampaikan, yang sampai kepada kita dan terus dibaca, masya Allah, akan terus mengalir itu pahalanya kepada beliau. Idzil ilmu yabqa wal malu yafna. Mengapa? Karena ilmu itu akan kekal meskipun orangnya sudah meninggal, sudah wafat, sementara harta akan habis. Oleh karenanya kata beliau, fa'alika ya talibal ilm, hendaknya engkau wahai para santri, wahai para mahasiswa, wahai pencari ilmu, siapapun, antastamsika bil ilm, senantiasa pegang teguh ilmu. Kalau sudah dapat diikat, kalau belum dapat dicari, kalau sudah dapat ditambah lagi terus, dan itu dengan selalu belajar. Faqad sabata fil hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata al insan, jika seseorang telah wafat meninggalkan dunia ini, in qata'a amaluhu ila min thalas, terputuslah sumber amal atau sumber pahala dia kecuali dari tiga persoalan atau tiga hal. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, amalan yang disedekahkan untuk kepentingan umat dan digunakan terus, bangun masjid, bangun jalan umat Islam, bangun sumur, macam-macam. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya, sampaikan ilmu mesti satu ayat, satu hadis, satu hal tapi digunakan terus. Aw waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini tiga sumber yang membuat seseorang terus mendapat kiriman pahala. Salah satunya apa? Ilmu. Maka jangan merasa cukup mendapatkan ilmu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sudah mentok ilmunya sebagai manusia, masih diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya minta tambahan ilmu. Bagaimana dengan kita? Yang ilmunya dalam bahasa Jawa itu ora nosa aku kuirengi. Ya. Jadi wa qur rabbi zidni ilman. Katakan ya, mintalah kepada Allah. Rabbi ya Allah ya Rabbku, zidni ilman, tambahkan untukku ilmu. Tentu kita lebih pantas untuk meminta tambahan ilmu karena ilmu kita masih sangat terbatas. Ini yang kedua. Wa ilmu akan kekal abadi, terus bermanfaat. Yang ketiga, bahwa annahu la yat'abu sahibahu fil haras. Orang yang punya ilmu banyak itu dia enggak capek untuk menjaga ilmunya. Beda dengan orang yang punya harta banyak, oh bingung dia, keluarin dana, keluarin ini, macam-macam, pikirannya pusing, nanti kalau diambil orang, kalau dirampok, macam-macam. Tapi kalau orang punya ilmu, sama aja. Orang kurus, ilmunya banyak, ya enggak berat. Gak harus gemuk, gak harus tinggi. Enggak. Karena dia tidak akan kesulitan untuk menjaga atau membawa ilmunya. Li'annahu idza razaqakallahu ilman famahalluhu fil qalb. Kalau Allah beri karunia ilmu kepada engkau, ilmu itu tempatnya di dalam hati, sehingga enggak butuh ruang terlalu banyak. Kalau bahasa kita disimpan di apa Mas namanya? Di itu loh, data-data macam-macam disimpan di apa? Yang cuman kecil itu. Ah, apa namanya itu? Ya, piringan kecil kan, flash disk kan ada itunya. Apa namanya? Ya isi yang untuk nyimpan itu apa namanya? Yang tipis kecil itu. Mas, itulah pokoknya. Itu kan kecil sekali. Ya enggak harus orang yang gede, enggak harus butuh ruang banyak, iya kan? Makanya Masya Allah. Famahaluhu al-qalb. Tempat ilmu di dalam hati. La yahtaju ila sanadiq wa mafatih au ghairiha. Enggak butuh itu brankas, enggak butuh itu lemari gede, enggak butuh kunci, enggak butuh gembok, enggak butuh apa-apa. Huwa fil qalbi mahrus, karena ilmu terjaga di dalam hati. Wa fil nafsi mahrus, dalam jiwa terjaga. Wa fil waqti nafsi wa harisun lak. Di samping kita mudah menjaga ilmu, sesungguhnya ilmu itulah menjaga kita. Ilmu itulah yang menjaga diri kita dari penyimpangan, dari kesalahan, dari macam-macam. Li'annahu yahmika minal hadar bi'idznillahi azza wa jal. Dengan izin Allah, ilmu itulah yang menjaga dirimu dari perbuatan yang keliru. Fal ilmu yahrisu. Ilmulah yang menjaga dirimu. Walakinnal mal, sebaliknya kalau kita punya harta yang banyak, anta tahrisu. Engkaulah yang harus menjaga harta itu. Taj'aluhu fi sanadiq wara'al aghlab. Taruh di brankas, dikunci, digembok, sudah ditaruh di gudang. Gudangnya dikunci, digembok, di luarnya ada satpam. Mungkin macam-macam, pakai pagar betis. Itu biayanya sudah banyak. Andre, wa ma adzalika takunu ghaira mutmain alai. Sudah begitu hatinya enggak tenang. Sudah berapa lapis itu penjagaan harta, tapi juga masih khawatir jangan-jangan hartanya hilang. Beda dengan ilmu. Gampang jaganya, justru ilmu itulah dengan izin Allah akan menjaga kita. Ini yang ke 3. Yang ke 4. Annal insan yatawassalu bihi ila an yakuna minasyuhada'i 'alal haqq. Orang yang punya ilmu akan sampai pada status menjadi orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran. Wa dalilu qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sembahan yang boleh diibadahi, tiada Tuhan yang benar kecuali Dia Allah saja. Begitu pula para malaikat menyaksikan hal yang sama, serta wa ulul ilm, orang-orang yang punya ilmu pun menyaksikan bahwa tidak ada ilah yang benar kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, tidak ada sembahan yang boleh diibadahi kecuali Allah. Siapa yang menyaksikan itu? Orang-orang yang berilmu, yang menegakkan keadilan. Fahal qala ulul mal, apakah Allah menyatakan orang-orang yang punya harta? Lah, tidak. Bal tabi Allah berfirman wa ulul ilmi qa'iman bil qist, tapi orang-orang yang punya ilmu yang menjadi saksi. Fayakfika fakhran ya talibal ilm an takuna mimman syahida lillahi annahu la ilaha illa huwa. Cukuplah sebagai kebanggaan bagimu wahai para pencari ilmu, wahai para mahasiswa, wahai para santri, kalau engkau termasuk orang-orang yang bisa menyaksikan bahwa tiada ilah yang hak boleh disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau akan menjadi saksi bersama para malaikat yang menyaksikan alladzina yashhaduna bi wahdaniyatillahi azza wa jalla. Yang keempat adalah orang-orang yang menjadi saksi akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, anna ahlal ilmi huwa ahadu sinfai wulatil amr. Ternyata ulama, orang yang punya ilmu, termasuk salah satu di antara dua orang atau dua pihak yang disebut dengan waliul amr. Alladzina amarallahu bi ta'atihim. Dan waliul amr atau walatil umur ada dua, salah satunya adalah ulam, satunya umara, satunya ulam. Yang Allah perintahkan umat supaya menaati mereka. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amr di antara kalian. Fa inna wulatal umuri huna tashmalu wulatal umuri minal umara wal hukam wal ulama wa talabatil ilm. Yang dimaksud dengan waliul amr, para pemimpin itu mencakup para pejabat, penguasa, para hakim, juga para ulama dan santri penuntut ilmu, mahasiswa penuntut ilmu syar'i. Fa wilayatu ahli al-ilmi fi bayani syari'atillahi wa da'watin nasi ilaiha. Wilayah ulama, para talibul ilm, para santri adalah wilayah untuk menjelaskan syariat ini kepada umat, mengajak umat untuk menegakkan syariat. Sementara wa wilayatul umara, wilayah kekuasaan para penguasa, para pejabat, para hakim, fi tanfidhi syari'atillahi wa ilzamin nasi biha, untuk melaksanakan syariat Islam dan mengajak umat ini melaksanakan atau memaksa umat ini melaksanakan. Begitu, jadi ini salah satu keutamaan orang yang punya ilmu, termasuk kelompok wulatul umur. Yang keenam, anna ahlal ilmi humul qaimuna ala amrillahi ta'ala hatta taqumas sa'ah. Orang-orang yang punya ilmu lah yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat kelak. Wa yastadillu lidzalika bi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Siapapun yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, pasti Allah pahamkan agama padanya. Orang yang baik itu orang yang paham agama. Wa inna ma ana qasim. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya yang membagi. Wallahu yu'ti. Sesungguhnya yang memberi Allah. Walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah. Umat ini akan senantiasa menegakkan perintah Allah. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak ada yang membahayakan orang-orang yang tidak setuju dengan mereka sampai datangnya perintah Allah, yaitu hari kiamat. Artinya orang-orang yang berilmulah yang menegakkan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala al-Imam Ahmad an hadhihi ath-ta'ifah. Imam Ahmad pernah menyatakan, siapakah kelompok yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum. Kalau bukan para ahli hadis, orang-orang yang tahu syariat, siapa lagi? Wa qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, arada Ahmad ahla sunnah wa man ya'taqidu madhhab ahli al-hadis. Yang dimaksud beliau adalah ahlus sunnah dan orang-orang yang memiliki akidah seperti akidah para ahlul hadis. Keutamaan yang luar biasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menegakkan syariatnya. Siapa itu? Orang yang tahu ilmu agama. Yang ketujuh, anna ar-rasula alaihi salatu wasalam lam yuraghib ahadan ay yaghbitu ahadan ala shay'in min an-ni'am allati anama Allahu biha illa ala ni'matain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghasung, memotivasi supaya memiliki sebagaimana yang dimiliki oleh orang lain kecuali dalam dua hal. Yang pertama, talibul ilm wal amal bih, mencari dan mengamalkan ilmu. Yang kedua, at-tajir alladhi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Kekayaan atau orang kaya yang dijadikan kekayaannya itu untuk Islam. Jadi kalau ada orang punya ilmu, dia amalkan ilmunya, kita boleh pingin seperti dia. Atau ada orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk perjuangan Islam, kita boleh ingin seperti dia. Jadi kalau bercita-cita, jangan seperti cita-cita jadi artis, cita-citanya jadi pemain bola terkenal, cita-citanya jadi penguasa, cita-citanya jadi bukan, tapi boleh bercita-cita jadi orang punya ilmunya, mengamalkan ilmunya untuk dirinya dan dia dakwahkan kepada orang lain, atau orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk ibadah fi sabilillah. Boleh bercita-cita seperti itu. Sebagaimana dalam hadis, la hasada illa fi isnatain, rajulun atahu Allahu malan fa sallatahu ala halakatihi fil haqq. Tidak boleh pingin kecuali dalam dua hal ini, pingin seperti orang lain kecuali dalam dua hal, yaitu bila kita melihat ada seseorang yang diberi karunia harta oleh Allah lalu dia gunakan hartanya untuk fi sabilillah, boleh pingin seperti itu. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Ada orang diberi ilmu, diberi hikmah, ilmu agama tentu saja, lalu diamalkan, dia sampaikan, itu boleh kita pingin seperti mereka berdua ini. Berikutnya, ilmu ternyata jalan menuju surga. Nah, ini jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngerti bahwa ternyata ilmu itu cara praktis menggapai surga, cukuplah kiranya sebagai motivasi bagi kita untuk tidak futur, untuk tidak malas, untuk tidak loyo, untuk tidak lemah, untuk tidak mundur, untuk semangat mencari ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man salaka tariqan," dan barang siapa menempuh satu jalan, "yaltamisu fihi ilman," dalam rangka mencari ilmu agama, "sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah," pasti Allah mudahkan baginya jalan menggapai surga. Masya Allah jemaah. Cukup kiranya ini sebagai motivasi yang besar bagi kita untuk tetap semangat. Jangan gokron, jangan mundur, jangan males. Sebagaimana semangat gue sekarang ini di Jogja penuh dengan sepeda. Ya. Mengapa kalau bersepeda semangat, ngaji gak semangat? Sepeda buang duit, belum tentu dapat surga. Tapi kalau ngaji insyaallah taala, ya. Gratis. Ya, paling kita pakai apa, Mas? Pakai kuota ini. Ya. Ada 100 ribu enggak? Enggak nyampe kan? Belinya pakai kan, cuman pakainya enggak sampai kita. Paling berapa menit? Tapi insyaallah taala dengan sebab itu Allah mudahkan jalan menuju ke dalam surga. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita ingin menjadi orang baik, ternyata syaratnya ilmu sebagaimana tadi disebutkan. Kata beliau dalam hadis Muawiyah tadi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Hampir semua kita kalau ditanya ingin jadi orang baik, pengin. Tapi betapa banyak orang yang ingin menggapai kebaikan tidak mendapatkannya. Mengapa? Karena tidak mau berusaha. Pengin jadi baik tapi diajak ngaji enggak mau. Ya, bahasa Jawanya tangeh lamun, jauh panggang dari api. Salah satu upaya menjadi orang baik adalah belajar agama. Karena syarat menjadi baik harus punya ilmu. Ikhwah wa akhwat dan jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih ya sebagai motivasi pagi hari ini, sebagai pengantar atau pembukaan Mahad Mubarakan ya padi. Untuk memotivasi kita semuanya yang sudah semangat, mudah-mudahan tetap istiqomah semangat dan bertambah semangatnya. Yang kemarin sempat ngelokro malas, muncul semangat lagi. Yang agak lesu, agak lemah, mudah-mudahan menjadi bertenaga dan kuat lagi. Ternyata untuk menggapai surga butuh ilmu. Ternyata untuk menjadi orang baik butuh ilmu. Ternyata untuk menggapai cita-cita atau cita-cita yang boleh diraih, salah satunya adalah ilmu yang diamalkan. Ternyata kalau kita belajar, kita sedang mencari harta warisan para nabi dan rasul. Ternyata ini termasuk amalan yang sangat besar karena kita akan menjadi para saksi. Ya. Begitu pula bahwa keutamaan-keutamaan ilmu dan orang-orang yang mencarinya sangat banyak, dan di antara yang disebutkan oleh beliau tadi beberapa kita bacakan, tidak bisa kita baca semuanya karena keterbatasan waktu. Dan yang jelas Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu. baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu bersanding dengan iman akan membuat orang menjadi tinggi, mulia namanya di dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu contohnya saja ini. Meskipun beliau orang miskin, miskin harta, sampai tadi enggak punya rumah, enggak punya kerabat, awal-awalnya seperti itu beliau. Hidup hanya di Masjid Nabawi, kemudian sampai tersungkur karena kelaparan, tapi nama beliau di dunia sudah harum, sudah tinggi, sudah mulia, selalu hampir setiap saat disebut Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya. Tinggi mulia. Belum lagi nanti di akhirat, tentu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga. Lalu apalagi yang membuat kita menjadi malas untuk belajar agama? Kalau kita mencari harta, semangat, hendaknya mencari ilmu jauh lebih bersemangat. Kalau kita cari kesehatan, kesenangan, kesegaran macam-macam, kita bahkan buang harta, habiskan harta, beli ini beli itu untuk kesenangan dunia, kita semangat, harusnya mencari ilmu agama jauh lebih bersemangat. Begitu jamaah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga semangat kita untuk mencari ilmu. Tapi ingat, mencari ilmu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk formalitas, bukan untuk cari gelar, bukan untuk ketenaran, bukan untuk gaya-gaya, tapi mencari ilmu untuk diamalkan. Karena itulah orang yang selamat, orang yang meniti jalan yang lurus, orang yang mendapat nikmat dari Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu orang yang punya ilmu, orang yang mengamalkan ilmu. Kalau punya ilmu tidak diamalkan, al-maghdub 'alaihim, dimurkai. Kalau punya amal tanpa ilmu, ad-dhalil, yang sesat. Maka ilmu sebagai bekal untuk berjalan meniti jalan yang lurus sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan lebih kurangnya mohon maaf. Semoga senantiasa kita istiqomah di atas ilmu dan amal, dakwah dan sabar, sehingga Allah golongkan kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ada dibuka pertanyaan kah? Fadol, dapat hadiah yang bertanya. Yang bertanya atau yang menjawab? Nanti kalau enggak ada yang bertanya aja dapat hadiah. Itu dia. Fadol. Buka aja biar jelas, saya enggak jelas. Iya, enggak. Tadi sudah kita sebutkan ya. Ingat lagi tadi, ngapain Anda hidup? Sudah masa pandemi, sudah sulit ini, sulit itu, macam-macam sudah, enggak bisa ngapa-ngapa. Lalu kalau kita kemudian juga jalannya bengkok, jalannya menyimpang, enggak ibadah, enggak ini, lah untuk apa? Semakin terpuruk kita, sudah jatuh ketimpa tangga. Justru ketika kita di masa pandemi mungkin enggak bisa aktivitas dengan leluasa, enggak bisa ini, enggak bisa itu. Bukankah ini kesempatan emas? Waktu yang lapang untuk kita belajar. Saya bingung nih masa pandemi, mengapa nggak ada kegiatan dong? Ngapain nggak baca? Ngapain nggak belajar? Ya, kita bisa menghafal mungkin hadis, menghafal Al-Quran, mungkin membaca, mengulang lagi buku. Banyak kegiatan. Kalau kita mau cari kegiatan, nggak akan cukup waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi ingat tadi yang sudah kita sebutin. Untuk apa kita hidup? Beribadah. Bagaimana cara beribadah? Harus dengan ilmu. Jadi itu harus dicari. Maka kebutuhan ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan, minum, apalagi pakaian. Caranya begitu, jadi kesadaran sesungguhnya. Kalau kita kemudian menyikapi adanya pandemi ini sebagaimana sebagian orang barangkali sudah ngelokro, sudah putus asa. Tidak boleh yang namanya putus asa. Seorang muslim tidak boleh berputus asa dalam kondisi apapun. Bahkan juga kita diperintah bertakwa dalam kondisi apapun. Jadi sudah kita sebutkan tadi, sesungguhnya poin-poin tadi cukuplah kiranya, dan tentu masih banyak ya motivasi trik lainnya supaya kita semangat lagi belajar. Tentukan, ingat lagi tujuan hidup Anda. Lalu jalan yang lurus itu hanya bisa dilalui dengan ilmu. Kalau ingin jadi baik, bukankah harus dengan ilmu? Ya. Kalau ingin selamat, bukankah harus dengan ilmu? Macam-macam. Ya. Kalau ingin surga jelas, bukankah dengan ilmu? Kalau itu sudah tahu, ya. Pengin masuk surga? Pengin. Syaratnya apa? Ilmu. Satu syarat ini sudah cukup sesungguhnya motivasi bagi kita untuk kita belajar. Apalagi ketika belajar itu sendiri sudah ibadah. Thalabul ilmi fariidhatun. Belajar itu sendiri sudah ibadah. Dan itu bagian dari tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih ada lagi? Cukup. Enggak ada hadiah. Maksudnya gimana? Hadiah tadi katanya ada hadiah. Oh, baik. Karena sudah selesai begitu. Sekali lagi ikhwah dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta kaum muslimin dimanapun berada, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita sampaikan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi kita wabah virus corona, hendaknya bersabar, meyakini bahwa ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti semua yang Allah takdirkan itu baik buat kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, karena semuanya pasti akan membawa kebaikan. Di sisi lain, hendaknya kita berusaha sesuai dengan yang disyariatkan, termasuk mungkin kita menjaga kesehatan, kemudian menghindari kerumunan banyak orang, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, macam-macam. Selain juga tentu yang paling penting adalah bersabar, bertawakal, dan berdoa serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini adalah bagian dari ibadah kita. Demikian sekali lagi, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.